بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. تمشيني. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istri-istrinya. Tsumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat, keluar dari rumahnya ke masjid dan tidak berwudu. Telah mencium istri-istrinya, langsung melaksanakan sholat dan tidak berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan didhaifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Qala Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sami'tu Muhammad bin Ismail yudha'if hadzal hadis. Aku mendengar Muhammad bin Ismail mendhaifkan hadis ini. Siapa Muhammad bin Ismail? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari itu apa? Nisbat, nisbat daerah, negara. Daerahnya Bukhara. Namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Wa Abu Daud akhraja min tariq bin Ibrahim at-Taimin Aisyata wa lam yasma minha syai'a. Sedangkan al-Imam Abu Daud rahimahullah mengeluarkan dari jalan Ibrahim at-Taimi dari Aisyah radhiyallahu taala anha wa lam yasma minha syai'an, dan tidak pernah mendengar, siapa maksudnya, Tariq bin Ibrahim, Ibrahim At-Taimi. Ya, Ibrahim At-Taimi tidak pernah mendengar dari Aisyah radhiyallahu taala anha sedikit pun, sehingga hadisnya mursal. Wal mursal min qismatud dhaif. Wa qala An-Nasa'i, dan berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, laisa fi hadzal bab haditsun ahsana min, tidak ada di dalam bab ini, bab permasalahan ini, hadis yang lebih baik daripada hadis ini. Walakinna mursal, akan tapi masalahnya hadisnya mursal. Qala al-musannif rahimahullah, ruwiya min asyrat aujuh an Aisyah. Berkata musannif, musannif itu siapa? Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hadis ini diriwayatkan dari 10 jalan dari Aisyah. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Khilafiyat dan didhaifkan oleh beliau. Berkata Ibn Hazm rahimahullah, la yasihu fi hadzal bab syai'un, tidak ada hadis yang sahih sedikit pun di dalam bab permasalahan ini. Wa in shahha, taralah kalau seandainya hadisnya sahih, fa huwa mahmulun ala ma kana alil amr qabla nuzulil wudhu min al-lams. Taralah kalau seandainya hadis ini sahih, maka digiring atau diartikan, ada kemungkinan makna dari hadis ini adalah keadaan seseorang sebelum wudhunya, dari mencium, misalnya memegang istrinya, memegang perempuannya, istrinya, atau mencium istrinya. Keadaan sebelumnya apa? Faham enggak? Mafhum enggak? Jadi kalau keadaannya di atas wudhu, masih dalam keadaan memiliki wudhu, ya dia maka tahir, bersih, suci. Tapi kalau keadaan sebelumnya tidak berwudu, ya dia mencium langsung sholat, ya enggak bisa. Faham enggak? Mafhum hadza? Ini dia. Wa idza araftu hadza fal hadits dalalun ala anna lamsal mar'ah wa taqbilaha la yanqudzul wudu. Apabila engkau sudah mengetahui hadis ini merupakan dalil bahwasanya memegang wanita, menciumnya dan menciumnya tidak membatalkan wudu. Wa hadza wal asal, dan ini Pak hukum asalnya. Hukum asalnya memegang wanita, memegang istri atau mencium istri maka tidak membatalkan wudu. Wal haditsu muqarrirun lil asal, sedangkan hadis ini menetapkan hukum asalnya. Wa alaihil atharah jami'an. Wa min as-sabah sahabah Aliun alaihis salam. Dan ini dipegang oleh kebanyakan para ulama, dan diantaranya adalah dari kalangan para sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa dhahabat asy-Syafi'iyyatu ila anna lamsa man la yahrumu nikahuha naqidun lil wudhu mustadillan biqouli ta'ala. Pendapat yang kedua, pendapat Syafi'iyah, bahwa memegang wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu, membatalkan wudu, berdasarkan dalil awlamastumun nisa, kalian memegang wanita. Maka setiap kali memegang wanita yang bukan mahram maka wajib untuk berwudu. Qalu wa lams fi haqiqatan fil yad, mereka pendapat ini mengatakan lams yang di sini adalah memegang maksudnya, bukan al-jima, beda lagi nanti. Al-lams di sini maksudnya memegang wanita, wa yaid waqa'uhu ala ma'nahu qira'a aw lamastum an-nisaa aw lamastum aw lamastum. Kalau yang pertama aw lamastum an-nisaa, lamnya panjang ya, dimatkan. Kalau di sini lamastum, ada qira'ah lamastum, lamisa, lamasa, maknanya memegang. Kalau awlamastumun nisa, nah ini pentingnya pandang panjang pendek dalam bacaan. Ya, jangan nagomnya aja yang bagus tapi panjang pendeknya amburadul, cak-acakan. Awlamastumun nisa ini beda dengan bacaan yang sebelumnya awlamastumun nisa. Fa'inna al-zahira fi mujarad lams al-rajul min dunia ayyakuna minal mar'a fi'lun. Bacaan yang kedua ini menunjukkan sebatas memegang lams al-rajul, ya, seorang laki memegang, ya, min dunia ayyakuna minal mar'a fi'lun, tanpa ada perbuatan apa-apa, cuma megang saja. Hadza yuhaqqiqu baqaul lafdz 'ala ma'nal haqiqi. Ini dikembalikan kepada makna yang hakikatnya. Fa qira'atu aw lamastumun nisa, maka bacaan qira'ah lamastumun nisa, dipanjangkan lamnya. Juga sama, idzal aslu ittifaqu ma'nal qira'atain. Karena hukum asalnya ada kesamaan bacaan di antara yang pertama dengan yang kedua. Jadi ini Syafi'iyah memfokuskan lams di sini apa? Memegang. Nanti akan ada jawabannya. Bahwasanya lams di situ adalah maknanya al-jima. Ya. Nah, bukan memegang. Karena kalau memegang Rasulullah SAW ketika sholat, ya, sholat, sholat malam itu menggeser kakinya Aisyah, megang, dipindahin, itu enggak batal. Kalau batal ya Rasulullah ganti wudu. Wa wajib an dzalika bi shorf al-lafz an ma'nahu al-haqiqi lil qarinah. Dijawab dari pendapat Syafi'iyah ini jawabannya dengan malingkan lafaz, ya, hakiki ada qarinah yang lain. Fayuhmal alal majaz, sehingga dimungkinkan maknanya adalah majaz. Wa huna ya hamlul mulamas al jima', yang dimaksud lams di sini adalah jima', bukan memegang tangannya saja, tidak, tetapi bimana al jima', berhubungan suami istri. Walams kadzalik, demikian pula memegang. Wal qarinatu haditsu Aisyah al madzkur, qarinahnya hadis Aisyah yang sudah disebutkan. Wa in qudha fi bima sami'ta fa taru qawi ba'daha ba'da. Walaupun hadisnya dhaif ya, tetapi jalan satu dengan yang lainnya sama. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya min 'ashrati awjuh, jalannya ada 10 sampai ke Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga menguatkan satu dengan yang lainnya, kata Al-Imam Sunani rahimahullah. Ya, karena banyak jalannya. Wa hadits Aisyah fil Bukhari, dan hadis Aisyah di Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari. Fi annaha kanat ta'tarid fi qiblatih, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menggeser tubuhnya Aisyah ketika Rasulullah SAW menghadap kiblat salat. Idza qama yusalli ghamazaha fa qabadat rijlaiha, apabila Rasulullah SAW bangun untuk salat ya, maka kakinya Aisyah digeser atau diluruskan lagi ya, ketika mau sujud ditarik lagi. Ay inda sujudi wa idza qama basatat huma, apabila bangkit ya berdiri Rasulullah SAW, maka diluruskan lagi kakinya. Fa inna yu'ayyid hadits al-kitab al-madhkur, ini menguatkan hadis yang disebutkan tadi. Yu'ayyid baqa'al asal, dan menguatkan hukum secara asal. Wa yadullu 'ala anna laysa lams bi naqidin, sehingga dari kisah Rasulullah SAW dengan Aisyah ini salat malam ini, bahwasanya cuman sekedar memegang saja tidak membatalkan wudu. Wa ma i'tidharul musannif fi fathil bari, adapun permohonan maaf musannif, ya maksudnya apa disebutkan ya alasannya gini dalam fathil bari, musannif itu siapa? Ibn Hajar rahimahullah. Min hadithiha hadha bi anna yuhtamal anna kana biha'ilin. Ya, jadi al-musannif menyebutkan, Ibn Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, mungkin megangnya enggak langsung tangan kulit ke sama kulit, tapi ya mungkin pakai kain atau apa. Awano khas bih, atau mungkin ini kekhususan hanya untuk Nabi saja. Maka dibantah oleh Imam Sunani rahimahullah. Fa ba'idun mukhalifun lidh-dhahir, enggak mungkin. Ya, ini yang kayak gini biasa. Ya. Khilaf-khilaf seperti ini. Nah, tidak mengapa. Ya, fa ba'idun mukhalifun lidh-dhahir, enggak mungkin ini menyelisih keadaan zahirnya, praktek di lapangannya. Waqad fassara Aliun Ali sallallahu alaihi wasallam sabil jima. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mentafsirkan mulamasah lams di sini adalah dengan al jima. Wa fassara Habrul Ummah Ibnu Abbas bidzalik. Juga Ibnu Abbas mentafsirkan lams maknanya adalah al jima. Wa wal mad'u lahu bi an yu'allimahu Allah ta'wil. Dan Ibn Abbas dijuluki ya nam Habrul Ummah dengan ahli ta'wil, orang yang faham tentang tafsir Al-Quran. Fa akhraja anhu Abd bin Humaid anna fasara al-mulamasa ba'da an wada'a asba'i fi udhunayhi ala wa huwa an-naik. dan dikeluarkan oleh Abad bin Humaid annahu fassara al-mulamasa. Abad bin Humaid mentafsirkan mulamasa ba'daan wada' usba'ai, setelah meletakkan kedua jari telunjuknya di dua telinganya, al-hunaik. Ya, ketahuilah itu adalah an-naik. Allah alam naik itu apa? Wa akhraja anhu at-Tusti annahu sa'ala Nafi' bin Azraq 'anil mulamasah fa wassaraha bil jima'. Dikeluarkan oleh Al-Imam at-Tusti, beliau bertanya kepada Nafi' bin Azraq tentang masalah mulamasah. Apa artinya mulamasah? Fassaraha bil jima', ditafsirkan dengan jima'. Ma'ana tarkib al-ayah syarifah wa usluba yaqtari anna al-murad mulamasa al-jima'. Dan tarkib, susunan ayat yang mulia, ya, mengandung makna al-mulamasa di sini adalah mengandung makna jima', al-jima'. Fa'inna ta'ala adda min muqtayat tayammum al-maji min al-ghaid. Karena kandungan dari ayat yang mulia ini di dalam penyebutan kandungan tayamum, ya, kemudian apa namanya, al-ghaid, buang air besar, tanbihan al-hadatsil asghar, ini peringatan terhadap hadas kecil. Wa'adal mulamasa tanbihan al-hadatsil akbar, sedangkan mulamasa sebagai tanbih, ya, tanbih dari hadas besar. Wa muqabil qawli ta'ala fil amr bil ghusl minal ma' bil ma', ini sama saja seperti firman Allah memerintahkan untuk mandi dengan air. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau seandainya kalian junub maka bersucilah, ya, dengan air. Walau walau humilatil mulamasa alam sanaqidul lifata tanbi' ala anna turab yaqum maqam al-ma fi raf'il hadath al-akbar wa khalafa sadr al-ayah wal hanafiyyah tafasil la yantahidu 'alaiha dalilun. Ya. Kalau seandainya yang dimaksud mulamasa alam sanaqid adalah yang dimaksud, ya, cuman memegang saja sehingga membatalkan wudu, la fata tanbih, niscaya akan hilang peringatan, ya, peringatan di sini bahwasanya turab, ya, debu tanah, ya, tidak akan berlaku sebagai apa, ya, ku maqam al-ma, berlaku sebagai bahwasanya tanah pengganti air di dalam mengangkat hadas akbar, sehingga akan menyelisih kandungan dari ayat tersebut. Adapun Hanafiyah mempunyai rincian-rincian yang tidak didasari dengan dalil sedikit pun. Ini kelebihan Imam Shan'ani rahimahullah, selalu melihat pendapat-pendapat-pendapat itu ada dalilnya enggak, kuat enggak pendapatnya dengan dalil, mendekati dalil enggak. Adapun cuma ucapan, perkataan manusia, ya, bisa diambil, bisa ditolak, ya. Sehingga sisi pendalilannya adalah mana yang lebih kuat, mendekati dalil, mencocoki dalil, itu yang diambil. Itu kelebihan Al-Imam As-Sunani rahimahullah, dan a'imah yang lainnya juga seperti itu. Ya, selalu mendahulukan apa yang sesuai dengan dalil. Ya, adapun ra'yu, ya, pendapat-pendapat, ya, boleh saja. Tapi kalau tidak sesuai dengan dalil maka ditinggalkan. Harus pendapat harus sesuai dengan dalil, mencocoki dalil. Allahu a'lam bissawab. Fadhlullah.